Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك. Setelah menyebutkan doa untuk orang-orang yang beriman itu, mereka para malaikat menyebutkan nama Allah, mengakhiri doa itu dengan menyebut dua nama Allah, yaitu di sini innaka antal azizul hakim, yakni bahwa masdar, asal, sumber dan sebab dari yang telah lalu itu, bahkan ghayatuhu, tujuan akhirnya itu semua muncul berasal dari kesempurnaan kodratmu dan kesempurnaan ilmu engkau, ya Allah. Fa innal izzah, karena makna dari izzah itu artinya adalah kamalul qudrah. Izzah itu berarti kesempurnaan qudrat, kemampuan, sehingga tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menentang ketika Allah memutuskan satu ketetapan, satu hukum. Sudah sering kita singgung juga, seperti kenapa di akhir misal wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Nah, ketika ada seorang imam yang salah membaca dan mengatakan wallahu ghafur rahim, seorang badui saja itu bisa protes, yang kamu baca bukan kalam Allah. Sampai seperti itu, yang kamu baca bukan kalam Allah. Namanya imam, imam masjid besar, itu heran, disalahkan dia membaca. Akhirnya dia buka kembali, ternyata memang dia yang salah. Kata badui itu, kalau dia Maha Pengampun lagi penyayang seperti ini, enggak akan dia potong tangannya. Tapi karena Allah Maha Perkasa, sempurna kodratnya, dia menetapkan hukum, tidak ada yang bisa menolak, menentang. Qala wal hikmah kamalul ilmi. Sedangkan hikmah, ya dari kata al-hakim, makna dari nama-nama Allah, al-hakim, yakni Allah mempunyai hikmah yang maha sempurna, yang itu berangkat dari atau berasal dari kesempurnaan ilmu Allah. Dia meletakkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia menciptakan, dia memberi perintah dan larangan, dia memberikan balasan, itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Wa bihatainil as-sifatain yaqdi subhanahu wa ta'ala ma syaa'a wa ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib. Dengan dua nama inilah, dan sekaligus yang menunjukkan sifat, ingat al-asma'ul husna, nama Allah yang terbaik, nama sekaligus sifat. Nama Allah al-husna itu nama sekaligus sifat. Ada yang sifatnya lazimah, ada yang sifatnya ta'addiyah. Nah, dia untuk belajar di dalam qawaidul muslah. Nah, dua nama ini, ini mengandung dua sifat. Ini yang ditunjukkan oleh dua nama ini. Yaqdi, dengan itulah Allah memutuskan apa yang dia kehendaki. Dan memberi perintah, memberi larangan, sebagaimana yang dia kehendaki. Wa yuthibu wa yu'aqib, dia memberi pahala dan juga dia menimpakan siksa. Dengan keperkasaannya, tidak ada yang bisa menentang. Dengan hikmahnya, dia menempatkan siapa yang berhak untuk mendapatkan ganjaran, siapa yang pantas untuk mendapatkan siksa, itu dengan ilmu Allah. Fahatani sifatan, masdarul khalqi wal amri. Dua sifat inilah, dua nama, dari dua nama ini, Al-Aziz Al-Hakim, pangkal dari asal penciptaan dan perintah. Asal penciptaan dan perintah. Dengan keperkasaannya, dengan kesempurnaan kodratnya, Allah mencipta. Dengan kesempurnaan ilmunya, Allah mencipta. Coba yang hafal akhir ayat surat apa, surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Terus mengkeraslah. Ya tanazzalul amru liya'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dua nama disebut disebutkan di situ, qudrah dan ilm. Nah, dengan itu Allah mencipta alam semesta ini. Tidak ada yang salah dalam penciptaan Allah. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah pula dalam memberikan perintah. Wal maksud anna uqubatis sayyiat tatanawwa ila uqubatin syar'iyyah wa uqubatin qadariyah. Tujuan ini semua untuk kita paham bahwa hukuman kejelekan, akibat-akibat kejelekan dan hukuman-hukuman yang ditimpakan akibat kejelekan itu beragam, bermacam-macam. Ada uqubat syar'iyah, ada hukuman yang sifatnya syar'i, hudud, potong tangannya, dicambuk, dihukum mati. Dan uqubat qadariyah, dan hukuman-hukuman yang sifatnya qadariyah. Wahia imma fil qalbi wa imma fil badan wa imma fihima. Ingat dalam ayatnya Allah berfirman, may ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang berbuat jelek dibalasi dengannya. Beragam bentuk-bentuknya. Nah, kalau untuk orang yang kafir jelas mereka mendapatkan adab di dunia dan di akhirat. Untuk orang-orang yang beriman itu bukan adab, tapi apa, seperti kir, pembersih. Ya. Karena orang-orang yang beriman itu seperti emas. Hingga kalaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, bukan itu sebagai siksaan, tapi untuk membersihkan, menempa emas itu menjadi lebih berharga. Emas kan kalau dimakin dimasak makin bernilai, makin mahal. Ya, nah, seperti itu juga orang yang beriman, maka ketika mereka mendapatkan azab yang mungkin itu sesuai, waliyadzubillah, bagaimanapun kita berlindung kepada Allah dari azabnya, tapi itu sebagai pembersih. Nah, untuk membuat dia pantas bertetangga dengan Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Itu yang kita minta. Makanya ketika para ada sebagian sahabat tahu siksa Allah di akhirat itu sangat berat, abadi, minta kepada Allah untuk disiksa di dunia. Ketika Rasulullah melihat, kenapa dia minta, ya Rasulullah, disegerakan siksanya di dunia. Tidak akan mungkin kalian tahan. Kenapa enggak minta kebaikan, keselamatan? Nah, kita dianjurkan untuk senantiasa minta kebaikan kepada Allah. Doa pamungkas yang kita mungkin itu cuma itu yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah, mencakup itu. Selamat, kebaikan di dunia tidak dibalasi. Kita enggak hafal doa-doa yang lain. Itu yang kita baca dalam sujud untuk doa, memang untuk doa, atau yang ini dalam kesempatan-kesempatan tertentu, itu mencakup semuanya. Kita dapatkan kebaikan di dunia, terhindar, dapatkan taufik untuk beramal, dapatkan taufik untuk bertaubat dan yang lainnya. Baik. Kemudian di sini kata beliau, uqubat qadariyah itu bisa mengenai hati sebagaimana yang telah lalu. Nanti juga disebutkan oleh beliau, bisa di misalnya apa namanya, hati itu jadi terbalik, menjadi hitam, menjadi tertutup, nanti disebutkan oleh beliau. Bisa menjadi apa namanya, dipalingkan, tidak suka kepada kebenaran. Itu buah. Setiap kali ingin dia condong kepada, belokkan lagi. Qala wa imma fil badan, atau pada fisik. Nah, fisik, bentuk yang berubah misalnya, entah itu terluka atau seperti mereka orang-orang kafir, ada yang mereka itu dirubah menjadi kera dan babi, itu hukuman badaniyah, termasuk hukuman badaniyah. Nah, wa imma fihima, atau kedua-duanya, atau kedua-duanya sebagaimana terjadi pada iblis. Nah, bagaimana terjadi pada iblis? Kalbi, nah, dirubah menjadi hati yang paling jahat, paling kotor, dan tubuhnya, fisiknya, bentuknya menjadi bentuk yang paling mengerikan, paling buruk. Qala wa uqubat fi daril barzakh ba'dal maut. Kemudian hukuman-hukuman ini juga berlanjut menimpa seorang itu, waliyadzubillah, di dalam alam barzakh setelah dia mati, di alam kubur. Dan yang paling sering banyak untuk dia yang mendapatkan azab kubur ini, yang tidak hati-hati dengan baulnya, hati-hati, tidak beres dalam hal urusan baulnya, air kencingnya, itu yang paling banyak. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari azab kubur, Sa'ad bin Mu'ad itu lebih pantas, itu yang paling berhak. Tapi ternyata disebutkan dalam riwayat, nah, Rasulullah melewati dua kuburan, dan ternyata dua kubur ini penghuninya sedang disiksa. Yang satu tidak benar dalam urusan baulnya, yang satu Yamsi bin Namimah, nukil kalam, dilemparkan ke yang lain untuk merusak hubungan orang. Qala, kemudian yang lain-lain, orang-orang yang ragu, orang-orang yang kafir, itu dapatkan hukuman di dalam barzakh. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, itu disempurnakan pahalamu dan ganjaran ataupun siksamu nanti di hari kiamat. Nah, di alam barzakh mereka yang pantas mendapatkan siksaan itu juga mendapatkan, tapi tidak seberat nanti di akhirat. Nah, ini sudah lewat juga beliau menyebutkan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu tidak hanya di akhirat, tapi juga di negeri dunia, dalam kehidupan, juga di alam barzakh, dan yang disempurnakan lagi nanti di akhirat. Qala wa uqubatin yauma hasyril ajsad. Kemudian hukuman-hukuman ketika dikumpulkannya raga manusia. Padang mahsyar. Ada nanti di sana sesuai dengan ini hukum, apa namanya, ketika nanti ditampakkan dihukum mereka, ada yang dibelenggu dengan keringatnya. Jadi yang mengikat manusia di tempatnya berdiri, matahari didekatkan 1 mil, sebagian dalam riwayat begitu dekatnya, dan tidak ada yang dinaungi oleh Allah kecuali 7 golongan di naungan yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Kemudian manusia ketika itu mereka dibelenggu oleh keringat-keringat mereka, dan itu tergantung dengan amalan jelek mereka. Semakin banyak amalan kejelekan mereka, semakin sedikit yang tampak dari orang tersebut. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang sebetis, selutut, sepaha, sepinggang, sedada, ada yang cuma kelihatan mulutnya. Nah, itu dengan amalan, sesuai dengan amalan mereka. Ada yang mereka dibangkitkan dalam keadaan terhuyung-huyung sempoyongan seperti orang gila. Mereka yang makan riba, terbiasa hidupnya dengan riba, ya, itu seperti itu. Nah, man mata ala syai, man asha ala syai, mata alaih. Man mata ala syai, bu'itha fihi. Siapa yang hidupnya terbiasa di atas kebaikan, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau dia nyanyi mati dalam keadaan, siapa yang mati dalam keadaan seperti itu baik, maka dia dibangkitkan pula dalam keadaan baik. Bu'itha fihi, dalam keadaan seperti apa dia mengakhiri hidupnya. Mereka yang mati dalam keadaan berjihad, dibangkitkan dalam keadaan bercucuran darah. Launuhu launud dam, rihuhu rihun misik. Bau, warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Mereka yang mati dalam keadaan menunaikan ibadah umrah atau haji, dibangkitkan kembali dalam keadaan bertalbiyah. Nah, Qala rahimahullahu ta'ala, fadzunub la yakhlu min uqubatin albattah. Yani dosa-dosa itu tidak sepi, tidak lepas dari hukuman sama sekali. Man ya'mal su'an yujzabi. Ada yang dilipat. Jadi enggak, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Satu kejelekan dicatat sebagai ini satu kesalahan, satu dosa. Nah, dan itu ketika seorang mukmin mungkin jatuh ke dalam dosa, malaikat yang kiri masih menunggu. Malaikat pencatat yang kiri masih menunggu beberapa saat, beberapa waktu. Kalau dia bertobat, istighfar dan berhenti, maka dia meletakkan penanya. Kalau dia terus, dia akan catat satu kesalahan. Nah. Walakin li jahlil 'abdi yash'uru bima huwa fihi minal 'uqubat. Tapi karena jahilnya kita untuk menyadari adanya hukuman tersebut. Karena kejahilan kita, kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam keadaan terhukum. Itu yang lebih berbahaya, kata para ulama. Tidak menyadari kalau dia sedang dihukum, sedang kena siksa. Liannahu bimanzilati sakran wal mukhaddar wan naim alladhi la yash'uru bil alam. Sama seperti orang yang sedang mabuk, sedang fly, terhipnotis atau kena bius, sedang tidur sehingga tidak merasakan sakit. Fa idza staiqadha wa saha ahassa bil alam. Ketika dia sadar, terjaga, dia merasakan sakitnya, biusnya habis, baru dia menjerit kesakitan. Nah, seperti itu orang yang berbuat dosa, dan itu kalau hati itu sudah mati, seperti itu keadaannya. Kalau hati itu masih hidup, dia pasti akan berusaha gimana caranya untuk berhenti. Gimana caranya untuk kembali. Seperti ikan yang kalau sudah keluar dari wadahnya, air, itu akan berusaha berjuang untuk kembali ke air tersebut. Nah, seperti itu orang yang beriman. Jatuh dia dalam dosa, dia seperti ikan yang lepas dari air, kekeringan, menggelepar. Berusaha untuk kembali bagaimana. Qala fatarattubul anqubat ala dunub katarattubil ihraq ala nar. Urutan-urutan dosa dengan akibat-akibat dosa itu, antara dosa dengan akibat dengan hukumannya, itu sama seperti ihraq ala nar. Adanya upaya membakar pada api. Sifat api apa? Membakar. Air menenggelamkan, membasahi. Nah, seperti itu dosa. Dengan hukumannya. Wal kasr alal inkisar. Antara berantakan satu yang kita pukul dengan kita berusaha untuk memecahkannya, mematahkannya. Wal gharq alal ma. Tenggelam karena air. Wa fasadil badan alas sumum. Rusaknya badan karena racun. Nah, itu seperti itulah dosa dengan akibat atau hukumannya. Wal amrad alal asbabil jalibati laha. Dan penyakit-penyakit karena sebab-sebab yang mengundang penyakit tersebut. Kuman, salah makan, salah tidur, apalagi. Waqad tuqarinul mudirratu dhan. Waqad tuqarinul madarratu dhan. Taib. Waqad tata'akharu an. Nah, kadang-kadang al-madarrah, satu atau mudhirrah, yang sesuatu yang bermudarat, itu mengiringi, menyertai dosa. Kadang-kadang dia tertunda. Dia berbuat dosa tapi mudaratnya belum dapat, belum kelihatan. Nah, yang hafal, hafal terus misalnya. Imma yasiran, bisa jadi yani sedikit. Wa imma muddatan kama yata'akharul marad an sababihi aw yuqarinuhu. Sebagainya ini bisa juga berjeda. Ada selang waktu tertundanya, misalnya seperti tertundanya penyakit dari karena sebabnya atau beriringan, diiringi. Artinya karena penyakit ini disertai oleh sebabnya. Atau ada sebab penyakit itu tapi penyakitnya belum muncul dalam waktu itu juga. Nah, orang salah makan misalnya sakit perut. Apa namanya, salah makan. Tidak langsung dia kena diare. Mungkin beberapa waktu. Ada asar ternyata, oh ini malamnya atau besoknya. Qala wa katsiran ma yaqa'ul ghalatu lil 'abdi fi hadzal maqam. Seringnya muncul atau terjadi kesalahan pada kita itu dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Kita enggak merasakan akibat dosa. Makanya sebagian ulama, kalau dosa itu berbau, enggak akan ada yang mau dekat dengan saya. Kalau dosa itu berbau, tidak ada yang mau duduk dengan saya, kata mereka. Karena merasa dirinya berbuat dosa. Nah, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa lammaratun bisu. Nah, taib. Artinya kita, ya, seperti itulah kita. Qala rahimahullahu ta'ala. Nah. Wa yudhnibu dhanba fala yara atharhu aqibaih. Dia berbuat dosa tapi tidak melihat bekasnya seketika setelah dia berbuat dosa. Nah, ini kebanyakan kalau hati itu sudah mati. Kalau hati yang masih hidup masih takut-takut. Masih cemas, masih khawatir. Dia menyesal. Nah, melihat itu paling tidak sudah merupakan. Ya, makanya ketika hati itu masih hidup, mukmin itu masih hidup hatinya, itu dia berbuat dosa. Ya, al-ithmu maha kafis sadrik wa karihta ayat tali'ah alaihid nas. Yang membuat mengganjal di dalam hati dan kamu tidak mau orang lain tahu. Qala wala yadri annahu ya'malu amalahu ala tadrij syai'an fa syai'an. Nah, miskin kita. Tanpa kita sadari ternyata efek dosa itu baru bekerja setahap demi setahap. Kadang-kadang bahkan puluhan tahun baru terasa muncul. Seperti mungkin yang sudah terlewat. Ada seorang yang memperhatikan murdan. Anak yang belum tumbuh janggutnya. Terkagum dia, terpesona. Seperti melihat wanita cantik misalnya. Sampai itu, nah, akhirnya dia mimpi atau dapat diberitahu bahwa engkau akan dapatkan balasannya akibat dari perbuatanmu itu 40 tahun kemudian. Nah, ini baru terasa. Nah, kadang-kadang ini kalau masih kita sadar dan itu masih di dunia kita dapatkan, itu berarti mudah-mudahan sebagai kafarah. Banyak para a'immah kita pun juga pernah. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala pernah istilahnya punya semacam apa, menyalahkan atau apalah terhadap ada orang yang bangkrut usahanya. Nah, dia seperti mencela atau gimana. Akhirnya beberapa tahun kemudian beliau sendiri yang bangkrut, akhirnya di penjara. Penjara karena beliau ini minyak, beliau jual minyak samin, ternyata minyak itu kemasukan tikus banyak. Artinya minyak itu enggak mungkin dia apa, kalau misalnya beku masih mending bisa di yang di apa sekitar tikus itu dibuang. Ini enggak. Akhirnya apa? Enggak bisa dia mengganti. Nah, dibui. Nah, rahimahullah ta'ala. Imam di kalangan kaum muslimin. Nah, jadi beliau ingat. Dia pernah seperti merendahkan atau menyalahkan orang yang bangkrut. Nah, gitu. Nah, ini mungkin akibatnya, kata beliau. Qala rahimahullah ta'ala. Nah, wala yadri annahu ya'malu amalahu ala tadrij syai'an fa syai'an. Yani akibat asar dari dosa itu baru bekerja sedikit demi sedikit. Kama ta'malu sumum al-asya' wal asya'u ad-dharra hadwal qudhati bil qudhah. Sebagaimana bekerjanya racun atau berkah hal-hal yang membahayakan sekali dimisalkan. Serapat itu seperti susunan anak panah. Nah, seperti itulah keadaan dosa-dosa itu. Fa in tadaraka al-abdu bil adawiyah wal istifrakh wal hamiyah Wa illa. Nah, kalau misalnya dia bisa mengejarnya, memperbaikinya dengan obat wal istifrak, dengan pengeluaran, pembuangan, ya, dioperasi, disedot darahnya, bekam, wal himyah, atau melakukan penjagaan, merusak atau mengeluarkan, yakni apa namanya, memasukkan yang bergizi, nah, suplai yang bergizi lagi, nah ini mungkin bisa selamat dari racun itu. Kalau misalnya mungkin dalam keadaan cepat kita dekat dokter, atau misalnya mungkin dapatnya adanya degan, wulung, ya, itu mungkin itu menjadi obat untuk racun. Nah, ini mungkin itu upaya. Nah, itu terhadap racun fisik. Wa illa fa huwa sa'irun ilal halak. Kalau misalnya tidak sempat, ya siap-siap untuk mati atau untuk kena penyakit lebih berat. Nah, hadza idza kana dzanban wahidan, itu kalau dosanya satu atau penyakitnya satu. Lam yatadarakhu bima yuzilu atharahu, yang tidak bisa dia perbaiki dengan mengerjakan sesuatu yang menghilangkan athar, pengaruh atau akibat dosa tersebut. Fa kaifa bidzanbi 'ala dzanbi kulla yaumin wa kulla sa'ah. Wallahu musta'an. Nah, gimana kalau dosanya bertumpuk? Ya. Qala faslun, fastahdir ba'dal 'uqubat allati rattabaha Allahu subhanahu wa ta'ala 'ala dzunub. Maka hadirkan, munculkan dalam benak kita sebagian siksaan, hukuman yang dibuat oleh Allah sebagai akibat dari dosa. Wa jawwiz wusula ba'dihā ilaik, anggaplah bisa itu akan, yakni telah menimpa diri kita, mengenai kita. Wa ja'al dzalika da'iyan lin-nafsi ila hujraniha, dan jadikan hukuman itu sebagai dai, sebagai yang mengajak jiwa kita untuk meninggalkan dosa. Ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang, ini membuat kita untuk berhenti meninggalkan. Wa ana asuqu laka minha tarfan yakfil aqila ma'at tasdiq bi ba'dih, dan saya akan uraikan di sini untuk Anda sebagian dari hukuman-hukuman tersebut yang cukup bagi orang yang berakal untuk membenarkan sebagiannya. Masing-masing bisa menilai, melihat kepada dirinya. Nah, faminha, ini makanya kalau misalnya terbiasa dengan hati yang hidup, terjaga, itu akan merasakan. Nah, jangan dipenuhi dengan kesombongan, dengan ujub. Sadari bahwa kita adalah makhluk yang zalum jahul, dan kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan daif. Sehingga enggak usah pede-pedean. Rendah hati dan sadari kita makhluk, dan Rasulullah menyatakan kullu bani adam khata. Setiap manusia itu pasti banyak salahnya. Jangan bukan saya. Enggak akan pernah berubah ini, seperti ini enggak akan terobati. Ya, sulit. Yang buku-buku kitab-kitab yang seperti ini bahas ini untuk memperbaiki kalau sudah seperti itu. Nah, yang pertama, al-khatmu 'alal qulub wal asma. Ada tutup, dikunci mati hati dan pendengarannya. Nah, mudah-mudahan kita berharap tidak sampai seperti ini. Hatinya masih terbuka, pendengarannya masih nyalang. Untuk apa? Untuk memahami, menangkap nasihat, ya, dan mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian al-ghisyawah 'alal absar, tutup dari matanya. Bukan dia buta, tidak. Melek, bisa melihat, tapi enggak ada fungsinya, enggak bisa mengambil pelajaran, enggak bisa melihat kebenaran, enggak bisa untuk menimbang ini salah itu benar. Nah, wal iqfal 'alal qulub, hati yang dikunci, digembok, dilak. Wa ja'lul akinnati 'alaiha, ada lagi tutupnya. Warain 'alaiha wa tab'a, ada selimutnya, selubungnya, dan ada tutupnya. Kalla bal kufrana ala qulubihim makanu yaksibun. Dosa di atas dosa. Ketika di awal sudah disebutkan dosa kecil terus. Nah, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Terus menurut hatinya bukan dia apa namanya kan israr di sini berkutat, artinya dia enggak merasa itu salah. Enggak merasa itu dosa. Nah, masih kepingin bikin lagi. Kalau kadang-kadang jatuh udah tahu salah berhenti apa, tapi kadang ya, terjatuh lagi, ya, tobat lagi, istighfar lagi betul-betul. Qala warain alaiha wa taba wa taqlibul afidati wal absar. Nah, dibalikkannya hati, akal dan penglihatan. Katanya, nah, ini akibat sebagaimana disebutkan dalam ayat ya. Nah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum lam apa di malam yu'minu bi awwal marrah kama lam yu'minu bihi awwal marrah sebagaimana mereka tidak beriman pertama kalinya ketika datang peringatan, ketika datang nasihat tidak ditanggapi, tidak ditampung, tidak diterima, akhirnya dibolak-balikkan. Ketika orang itu sudah tidak terima dengan al-haq, dia akan diuji dengan berbagai macam kesesatan pemikiran, kebatilan. Qala wal haylulah bainal mar'i wa qalbi innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sehingga dia sulit untuk memahami, sulit untuk menerima. Wa yaghfalu qalbi an dzikril rabbi wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dibuat lalai, tidak ada keinginan untuk teringat kepada Allah. Wa insa'ul insani nafsahu, dibikin lupa tentang dirinya, untuk maslahat dirinya tidak dia urus lagi. Wa tarku iradatillahi tathhiral qalbi, dan ini Allah meninggalkan ini, tidak ada kehendak Allah untuk membersihkan hati seperti itu. Kenapa? Karena kemaksiatan dosa yang dilakukannya. Wa ja'alu sadri dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', ini membuat dada itu menjadi sesak, berat, seolah-olah sedang naik ke langit. Sesak, semakin tinggi kan orang itu semakin sesak nafasnya. Wasirful qulub anil haq, dipalingkannya hati itu, dijauhkan dari kebenaran. Ini disebutkan sebagian ulama kisah Musailamah al-Kadzdzab. Nah, Musailamah ketika dia dalam keadaan berkecamuk perang itu sudah mulai pingin untuk tobat. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu syaitan justru membuatnya berpaling dari kebenaran. Bukan dia semakin mau mendekat untuk mengucapkan la ilaha illallah atau tobat, tidak, justru semakin dijauhkan. Nah, ini itu disebutkan kalau tidak keliru oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Nah, atau dalam ya, nanan apa nukil dari dalam apa sirah. Baik, seperti itu. Di saat-saat ingin kembali dibelokkan. Wa ziyadatuha maradan ala maradiha, ditambahi penyakitnya atas penyakit yang sudah ada. Fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan, sifat orang-orang munafik. Wa irkasuha wa naksuha, dicungkir balikkan hati itu sehingga dia melihat kebenaran itu sebagai kebatilan, melihat kebatilan sebagai kebenaran. Kawan jadi lawannya, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Bihaitsu tabqa mankusatan, di mana dia tetap dalam keadaan tertelungkup. Kama dzakara Imam Ahmad an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah bin al-Yaman yang berkata bahwa al-qulub arba'ah, hati itu ada empat. Qalbun ajrat fihi sirajun yuzhir, hati yang polos, tidak ada tutupnya, tidak ada sumbatnya, tidak ada selubungnya, tidak ada yang menghalang-halanginya. Nah, fihi siraj yuzhir, di sana ada pelita yang terang, cahaya yang menerangi. Fadhalika qalbul mu'min, itu adalah hati orang yang beriman. Seperti itukah hati kita? Nah, seperti itukah hati kita? Apalagi thalabah dengan Al-Quran di dalamnya mestinya. Wa qalbun aghlaq. Kemudian hati yang kedua, hati yang terselimuti. Padalika qalbul kafir, hati yang ada tutupnya, hati yang ada sumbatnya, aghlaf, ghilaf, sampul. Seperti buku kalau disampul, ini aghlaf, ghilaf. Wa qalbun mangkus, hati yang terbalik. Dalika qalbul munafiq. Wa qalbun tamudduhu madatan, dan hati yang di situ ada dua unsur. Madatu iman wa madatu nifak. Ada iman, ada nifaknya. Dan hati itu lima ghalaba alaihi minhuma. Dominan yang mana? Dominan yang mana hati tersebut? Senang kepada nyanyian, musik. Nah, itu hatinya cenderung kepada kemunafikan. Qala tsani minha at-tathbit anit ta'ah. Walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kenapa? Ada penyakit yang kemarin sudah lewat nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ketika kita mulai lamban, mulai terhalang, malas untuk melakukan kebaikan, itu ada penyakit yang Allah tidak suka penyakit itu pada kita, sehingga dia membuat kita sabat. Nah, ada tasbit. Nah, dibikin lambat kita untuk taat. Nah, paling enggak ada kesibukan. Nah, yang lebih utama, sibuk lebih utama yang bisa misalnya menyegerakan waktu salat misalnya, salat sunnah misalnya. Dia murajaah, belajar, diskusi dengan temannya, mudzakarah, ilmu. Itu lebih bermanfaat, lebih besar, berpahala, afdal daripada sholat sunnah. Bahkan dari qiyamul lail, thalabul ilmi itu lebih afdal daripada qiyamul lail sekalipun. Nah, enggak ada kegiatan, ya kok masih main waktu sholat, waktu artinya adzan sudah. Enggak punya respect, enggak punya himmah untuk menjaga, untuk segera melaksanakan sholat sunnah. Hati-hati. Itu berarti bisa jadi tasbit dari Allah. Nah, Allah enggak suka dia taat, bikin dia lambat. Nah. Salif yang ketiga, ja'lul qalbi asam la yasmaul haqqa. Dibuat hati itu tidak, yakni dibuat hati itu tuli, tidak bisa mendengarkan al-haq. Enggak mau, enggak terima. Abkam la yantiqu bihi. Bisu, tidak mau dia menyuarakan al-haq. A'ma la yarahu, mati, buta, sehingga tidak bisa melihat yang hak. Tak mampu dia mencerna, memahami ini adalah hak. Ini benar, ini salah. Fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati baina udhunil asam wal aswat. Nah, akhirnya kaitannya hati dengan al-haq itu seperti yang ini, al-haq ini tidak bermanfaat bagi hati tersebut ketika hati itu sudah seperti itu rusaknya. Ya, sama seperti telinga dengan suara. Kalau sudah telinga itu tuli, gimana suara akan bisa dia dengar? Nah, seperti itu juga kalau hati itu sudah rusak, tertutup, bagaimana kebenaran akan masuk ke dalamnya? Akan diterima oleh hati? Hati tersebut bisa difahami oleh dia. Wa ainil a'ma wal alwan, sama seperti mata yang buta dengan cahaya. Kalau mata itu buta, gimana dia mau nangkap cahaya atau warna di depan dia? Ini warnanya apa? Kalaupun masih bisa melihat misalnya, tapi kalau buta warnanya sama saja. Nah, seperti itu kalau hati itu sudah buta. Walisanul akhras wal kalam, lisan yang bisu sehingga tidak bisa bersuara. Nah, seperti tidak bisa berbicara. Nah, seperti itulah kalau sudah hati itu rusak karena maksiat, tidak lagi dia mampu. Nas'alullah salam wal afiyah, naktafi alaha hadzal qadar insyaallah. Nah. bermanfaat. Nah, ini untuk masing-masing kita. Kita tidak menilai orang lain, tapi kita periksa apakah ini ada pada kita. Mari kita perbaiki dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul kita tekad untuk tidak jatuh kembali. Nah, jatuh lagi, ya taubat lagi seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallah.